Oi, semoga tidak ada perselingkuhan. Amin. Tidak ada ketidakjujuran. Amin. Tidak ada ketidaksetiaan. Amin. Kalau semuanya sudah kembalikan kepada Allah, saya yakin ada yang lahir, yang keluar, yang muncul, yang kuat, yang selalu ada adalah kedamaian, kesetiaan, kejujuran, keterbukaan, komunikasi. Semoga kebahagiaan dan kemuliaan Tuhan. Sebuah lagu untuk kita renungkan, sebuah syair yang berisi tentang pengkhianatan cinta. Tapi semoga tidak ada pengkhianatan. Mana mungkin kau berani berkhianat dengan seseorang yang hatimu telah kau berjanji atas nama Allah. Kalau kau mencintai, merindukan, menyayangi, bahkan menikahi karena Allah, kalau mengkarena Allah, beranikah kau berkhianat? Kalau semuanya sudah kau kembalikan kepada Allah, kecuali iblis yang berani berkhianat. Tidak ada yang berani berkhianat ketika janjinya di atas nama Allah, kecuali iblis yang berani berkhianat. Maka jangan kalian jadi iblis-iblis yang berambut hitam. Jangan kau jadi iblis sehingga seiran. Al-Qalbu Habibu Malik. Engkaulah sang sutradara kehidupan. Engkau jugalah yang menjadi skenario kehidupan. Engkau juga yang menciptakan kesengsaraan, kegelapan, begitu juga dengan kebahagiaan dan cahaya. Engkau yang menciptakan rasa kebencian, demikian juga dengan rasa rindu dan cinta. Engkaulah sang pemaha cinta di atas cinta dan segalanya. Ya Allah, terima kasih Engkau telah meneteskan rasa cinta itu, menelusup, menyelinap dan menyelip di antara tumpukan-tumpukan hati yang rasa dan rasanya sulit tergambarkan oleh kata dan kalimat. Tapi cinta itu ada di hati ini. Kau selipkan di antara warna-warna rasa yang ada. Ada benci, ada gelisah, ada jengkel, ada rindu, ada warna-warna yang lain. Bahkan ada warna rasa yang aku dan kita sendiri tidak tahu itu warna rasa apa, ya Allah. Terima kasih Engkau menyelipkan di hati kami rasa cinta. Semoga cinta itu menjadikan warna hidup kami menjadi indah. Jangan menjadi buram, jangan menjadi kesusahan. Semoga cinta merubah kami yang harusnya patah semangat. Tapi karena ada cinta itu, kami menjadi semangat. Cinta itu menghadang langkah kami yang jauh menjadi dekat. Cinta itu menghadang langkah hidup kami yang sulit menjadi mudah. Sulit berasa mudah karena cinta itu, ya Allah. Yang rasa cinta itu Kau selipkan di hati kami, yang merubah dan menghadang kebiadaban menjadi keberadaban. Yang cinta itu menghadang keteledoran dan kemalasan kami menjadi semangat. Yang cinta itu mengakhiri air mata kami menjadi senyuman, ya Allah. Menghadang kesedihan kami menjadi senyuman, ya Allah. Yang cinta itu merubah kenakalan kami menjadi kesolehan kami, ya Allah. Yang cinta itu merubah kami yang bakhil menjadi dermawan, ya Allah. Yang cinta itu menjadikan kami tegar dan selalu sabar menghadapi kehidupan, menghadapi sikap perilaku orang lain. Lebih-lebih cinta itu buat kami tabah menghadapi perilaku suami, istri, anak dan siapapun, ya Allah. Semoga cinta ini adalah cinta yang Engkau ridhoi, cinta yang bersumber dari nur ilahi kami, yaitu Engkau, ya Allah. Semoga cahaya cinta itu menjadi pegangan hidup kami, pegangan hidup pasangan Mas Slamet dengan Mbak Lulusan Usia, sehingga dengan cinta di antara mereka yang menyatu, sehingga menjadi mereka lebih semangat. Pernikahan mereka menjadi mereka lebih semangat kepadamu. Semangat dalam amalnya, semangat dalam ibadahnya, semangat dalam kesolehannya, semangat dalam kebaikan, semangat dalam mengais ridho dan berkahmu, ya Allah. Ya Allah, selamatkan mereka, jauhkan mereka dari malapetaka, bahaya, musibah, bencana. Abadikan cinta mereka karena Engkau, ya Allah. Bahagia bersama keluarga. keluarga, anak, cucu dan keturunannya. Bahagia lebih-lebih yang kekal abadi kelak di surga-Mu ya Allah. Semoga kami dan mereka kelak memasuki pintu surga-Mu, pintu yang bernama Babul Mahabbah. Love, door of love, pintu cinta. In kanil habib khaif alayya wa khabbir hubbu tinsa ghaniya wal ya'raf innu khitakhiya yakhlaf habibi yakhlaf aynaya in kanil habib khaif alayya wa khabbir hubbu tinsa ghaniya wal ya'raf innu khitakhiya yakhlaf habibi يخلف علي الدنيا علي من تتيا وانت بعيد في الدنيا بعليا كل ما حلوة طمني semoga kau tetap kebersamaan untuk abadi di mafia selalu. Tidak boleh ada pengkhianatan lagi. Tidak boleh ketidakjujuran lagi. Fitunya, ya coba. Fitunya balia mateteyo minta bait. Tapi meracuniku di dunia bahagia betetayo winter baik di dunia bahagia kilma hilwa coba pengen dong sebelum saya duduk coba ayo lagi fitun Selamat datang. Allahumma salli ala